Mitra bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo berpandangan, situasi yang penuh ketidakpastian di tahun politik sekarang ini masih akan berlangsung hingga 1,5 tahun ke depan, sehingga banyak investor akan menunda ekspansinya hingga situasi politik di tanah air benar-benar kondusif, pasca terbentuknya pemerintahan baru setelah pemilu di tahun depan. Ia menambahkan, dalam situasi seperti ini sulit bagi para investor untuk mencari pegangan serta kepastian dari para pejabat di lingkaran kekuasaan sekalipun. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik Pak Hermawan, saat ini memang banyak elit di lingkaran kekuasaan yang ditangkapi oleh KPK. Lantas, apakah ini tidak membuka peluang bagi elit-elit baru yang bisa menjadi cantolan bagi para investor? Nyantol ke KPK pun belum tentu bisa juga, gitu loh. Ini contoh nih kan, Firman Wijaya penasihatnya Anas itu kan, dulu dari kantor hukumnya Bambang Wijoyanto, meskipun begitu masuk KPK, BW kan melepaskan itu Bambang Wijoyanto. Nah, tapi terus dianggap itu nyantol ke situ, ya enggak juga gitu. Mau nyantol kemana? Komisioner ini independen dan sifatnya kolektif. Nyantol ke satu, ke Abraham Sabat, besoknya ditembak ke yang lain dengan data mati juga kan, gitu. Dan susah ini, susah. Nggak ada, jadi... bermainlah semua para pemain politik dan ekonomi ini sekarang di sebuah labirin yang tidak ada ujungnya gitu. Yang penuh paku gitu, ranjau paku, kepleset dikit kecoblos semua. Nah, apa investasi yang menurut Bapak masih bisa berekspansi di tengah situasi seperti ini? Sekarang begini, ada dua kebutuhan pokok orang yang mau nggak mau itu nggak mungkin nggak ada. Makanan, nggak bisa orang itu nggak makan atau nggak tiba-tiba nggak ada makanan. Nah, makanan itu bentuknya bisa makanan jadi, bisa makanan mentah, bisa hasil bumi, bisa bawang merah, bawang putih, bisa tomat, bisa beras, apapun makanan. Yang kedua, kesehatan. Nggak ada orang sakit, nggak usah lah gitu. Kalau perlu dia korbankan pendidikan. Jadi pendidikan dan sebagainya itu sektor-sektor bisnis yang menjadi sekunder dan tersier dalam situasi seperti ini. Orang bisa aja nggak usah beli baju, bajunya cuma satu aja sebulan gitu. Dicuci, dikeringin, dipakai lagi gitu. Tapi kalau makan, kita tunda aja lah minggu depan makannya gitu kan, nggak bisa. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.